habis percuma suratku, satu pun tak pernah kau balas. Ya, ku bakar saja gambar kita yang ada di sini di dinding kamarku, agar tak menangis mataku memandangnya, agar tak sakit hatiku melihatnya. Goyang begitu aku dambakan, pergi tak pernah ingat kembali. Tak pernah ingat kembali.